إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي أحبة رحمني ورحمكم الله menjadi salah satu fenomena di tengah-tengah kita dan hampir banyak di kalangan thullabul ilm, para penuntut ilmu, adalah dha'fut talab, lemahnya semangat belajar dan menuntut ilmu, menurunnya kesungguh-sungguhan dan kegigihan dalam menuntut dan belajar ilmu syar'i. Sesuatu yang perlu dipelajari, apa sebabnya agar orang terhindar darinya, dan jika terjadi padanya bagaimana dia menangani sehingga bisa terbebas darinya, tetap punya himmah, bersemangat, bersungguh-sungguh terus dalam talabul ilm. Ikhwati a'azzakumullah, kalau kita mengingat dari awal, tentunya Allah ciptakan kita di dunia ini sebagai makhluknya untuk peribadatan kepadanya. Hikmah besar yang Allah inginkan. Allah utus para rasulnya untuk menjelaskan kepada umat, menegakkan hikmah ini. Allah turunkan kitab-kitab suci untuk semua itu. Rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima, dalam An-Nisa 165. Para rasul yang diutus Allah mubashirin, membawa berita gembira bagi yang mau taat, mundirin sekaligus menyampaikan ancaman bagi mereka yang durhaka, agar umat manusia tidak lagi punya hujjah di hadapan Allah kelak setelah diutusnya para rasul. Dan Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Juga Allah sebutkan makna yang sama di Muzammil, inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kami utus rasul kepada kalian sebagai saksi, sebagaimana kami utus pula seorang rasul kepada Fir'aun, mengingatkan dia. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhda wabila fa'kaifa tattaqun in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para rasul alaihi salatu wassalam, maka agama beliau agama yang terbaik, syariat beliau syariat yang tersempurna, paling mudah, paling baik. Rasul diutus yang sebelumnya kepada kaumnya saja, namun Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami utus engkau kecuali kepada seluruh umat manusia, Arab ajam, yang putih maupun yang merah, yang hitam, laki wanita, semua diwajibkan taat kepada beliau. Beliau membawa berita gembira dan peringatan dari Allah, tapi banyak dari orang tidak mengetahuinya. Tujuan itu pula yang Allah sebutkan dalam Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Ini difahami oleh kaum jin sekalipun. Tujuan kehidupan, dakwah, mursalin, sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka dalam al-jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusyd fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-ayah tauhid kepada Allah, ibadah kepadanya dimengerti karena itu dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, mukmin yang beriman kepada Allah, baginya kenikmatan yang abadi di sisi Allah. Tetapi yang mendustakan, berpaling, baginya azab, qul iyadzu billah, yang sangat dahsyat. Demikian tujuan diutusnya para rasul kepada umatnya. Ilmu syariat ini sangat minim perhatian umat kepadanya yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yang Rasul ajarkan kepada mereka. Lemah sekali kepedulian dan perhatian umat terhadapnya. Kalaupun ada sebagian beberapa dari mereka yang terlihat menuntut ilmu, belajar sebatas yang dia kejar, ambisi-ambisi duniawi, bukan untuk mendapat warisan kenabian, ilmu nafi', seperti yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Ubay, dalam hadis Abu Darda, innal ulama warasatul anbiya, para ulama ahli waris para nabi, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warathul ilm, tapi mereka wariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir, yang mendapati ilmu itu sungguh mendapati bagian yang sangat banyak. Tetapi banyak dari mereka tidak ada dalam niatnya untuk mendapatkan semua itu, menjadi pewaris para anbiya, sebatas yang dia inginkan ijazah, itu pun tentunya untuk materi kehidupan dunia, agar dia dapat jabatan, agar dia bisa bekerja. Nas'alullah al-afiyah wa salama. Di dalam hadis Abu Darda, awal hadis menjelaskan kepada kita pentingnya niat, tujuan orang thalabul ilm, mencari, belajar, bertanya dengan tujuan apa? Apa motivasinya? Apa tendensinya? Semua itu. Di mana seseorang datang kepada Abu Darda dari Damaskus, Syam, sana jauh. Jauh-jauh datang ke Madinah. Di zaman itu ya ikhwan, wala pesawat, wala mobil. Entah berapa lama dia tempuh perjalanan dari Syam sampai ke Hijaz. Kata Abu Darda, majita li tijarah, kamu jauh-jauh ke sini bukan mau dagang. Usma'gul ya akhi, perhitungan keumuman orang, perjalanan jauh, waktu, biaya, tenaga, kullu, bukan bisnis. Enggak, kata dia, enggak ada niatan dagang sama sekali. Majid tali hajah, atau kamu punya hajat tertentu, mungkin ketemu teman, keluarga, wa ila apa, ada hajat pribadi duniawi begitu. Enggak ada, kata dia. Majita illa hadzal hadis, kata Abu Darda, kamu betul-betul datang tidak lain, tidak cuman demi hadis ini? Kamu ingin tanyakan kepadaku langsung? Qala na'am. Iya. Qala abshir. Kata Abu Darda, kabar gembira bagimu. Aku mendengar Rasulullah SAW sebutkan, meluarkan hadis ma'ruf, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang menempuh jalan, mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke jannah. Wa annal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna. Dan malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridha, senang dengan yang mereka lakukan. Wa fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang alim dibanding 'abid, ahli ibadah, itu seperti bulan di malam purnama dibanding bintang-bintang yang lain. Kamu kalau melihat bulan purnama malam 14 atau 15, indah sekali, menghiasi langit, terang benderang. Kalaupun lampu semua mati, padang bulan orang sampai bilang, terang latar halaman. Bintang yang lain jadi kecil, gak ada artinya. Makna penserupaan ini dari Rasul SAW, para ulama sebutkan dari dua sisi. Yang pertama, bulan itu bercahaya, terang di malam purnama terutama. Maka demikian seorang alim terang bercahaya sebagai dampak efek dari ilmunya, ibadahnya, akhlaknya, manhaj dan istiqomahnya, sehingga bercahaya dan indah sekali seorang alim. Enak dipandang, menyenangkan. Bahkan kamu bertemu dengan seorang alim, bertambah semangatmu. Ada sesuatu yang menambahmu untuk tamassuk, untuk istiqamah terhadap manhaj ini, terhadap sunnah. Luar biasa, sesuatu yang tidak bisa diibaratkan dengan kata-kata. Ulama besar, a'immah. Nah, kamu berjumpa, ini sebagian yang Allah beri kemudahan, mungkin sempat berjumpa, melihat Syekh Robi misalnya, Syekh Ubaid. Termotivasi orang itu, belum mereka berbicara, belum memberi nasihat, belum berfatwa, belum apa. Ngelihat saja, ini ulama besar, ini Syekh besar. Tumbuh semangat di dirimu untuk semakin cinta kepada dakwah ini, untuk semakin istiqomah. Hakadha. Seperti bulan bercahaya. Yang kedua, bulan itu tinggi, indah tapi tinggi, jauh dari bumi, gak bisa kamu jamah dengan tangan. Jauh dari bumi, dari noda dan kotoran-kotoran bumi, sehingga gak kena lumpur, gak kena asap, gak kena ini, gak kena itu. Begitu pula seorang alim, tinggi, berwibawa, terhormat, terjaga dari noda-noda dunia, dari ambisi-ambisi duniawi, kedudukan, jabatan, terangkat mereka jauh dari hal-hal yang semacam itu, dari harta benda, kekayaan dengan cara yang tidak dihalalkan Allah, iming-iming hizbiyah, dengan santunan, bantuan ini tuh, terangkat mereka jauh dari yang semacam itu, terhormat. Shadaqar Rasul SAW, benar Rasulullah SAW, keutamaan seorang alim dibanding abid, seperti bulan di malam purnama dibanding bintang-bintang yang lain, tinggi, indah, bercahaya. Keutamaan ilmu yang ada pada mereka. Wa innal ulama waratsatul anbiya al hadits. Dan para ulama adalah ahli waris para nabi tidak mewariskan dinar, dirham, tapi mewariskan ilmu. Maka yang mendapati ilmu itu sungguh mendapati bagian yang besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, kata Al-Hafidz, menunjukkan dari awal kamu melangkahkan kaki keluar rumahmu, datang ke majelis ilmu, datang ke ma'had, mungkin kamu dari kota lain, mungkin bahkan dari pulau lain, bahkan negeri lain mungkin. Dari awal kamu keluar rumah melangkahkan kaki, itu sudah fadilah. Allah mudahkan bagimu jalan ke surga. Kata Hafidz, ini bantahan bagi orang yang mengatakan keutamaan ilmu itu, seperti dalam hadis ini, hanya bagi mereka yang mengamalkan. Kalau gak diamalkan gak ada gunanya. La, itu keutamaan lain lagi, tambahan. Belum dia amalkan itu sudah fadilah. Salaka tariqan, dia sudah menempuh jalan menginginkan ilmu. Selama yang dia inginkan ilmu kenabian untuk membenahi ibadahnya, akidahnya, akhlak muamalahnya, dakwah manhajnya, surga Allah mudahkan jalan baginya. Bahkan Rasul katakan ilman nakiroh, untuk umum, kalaupun ilmu itu sedikit, hanya sebentar kamu belajar, hanya sedikit, sudah mendapat keutamaan itu. Agar tidak difahami, oh itu keutamaan besar, surga bagian besar yang dia dapati warisan Nabi, kalau dia belajar banyak, kalau dia belajar lama. Lah, hatta sedikit yang kamu pelajari, keutamaan ini sudah kamu peroleh. Kif kalau lama, kif kalau lebih banyak, tentu fadilahnya pun lebih besar kamu peroleh. Makanya Rasul katakan ilman nakira. Tidak harus ilmu itu banyak dan lama mempelajarinya. Demikian jika keutamaan besar Rasulullah SAW janjikan bagi yang belajar ilmu syar'i, bagaimana mungkin orang kemudian zuhud terhadapnya? Zuhud terhadap ilmu syar'i, ilmu nabawi, warisan Rasulullah SAW. Kejahilan yang teramat besar. Maka ini sebab pertama lemahnya himmah dalam talabul ilm, rusaknya niat dalam talabul ilm berpengaruh besar terhadap lemahnya orang dalam belajar menuntut ilmu. Kalau dulu masa awal zaman salaf, sahabat tabi'in, atba' tabi'in, taba'ul atba', bahagia masa-masa keemasan, karena niat mereka benar dan baik, ikhlas karena Allah, seperti yang Abu Darda sebutkan tadi. Bayangkan dari Syam, enggak punya niat dagang, wala hajat, wala apa, murni cuman dia ingin cari ilmu, tanya hadis kepada Abu Darda, enggak ada lain. Maka barokah ilmu itu bagi mereka. Enggak lama belajar, mungkin 3 tahun kah, 4 tahun jadi alim. Lima, enam tahun bisa mengajar, berfatwa bahkan. Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah menunjukkan kepada kita ijazah dari ma'ahid ilmiah di angkatan ayah beliau dan yang sebelumnya di Somitoh, Jizan, Syekh Ahmad Yahya Najmi, Syekh Zaid Madkhali dan yang sebelum-sebelumnya, murid-murid Syekh Abdullah Al-Qarawi. Ma'had ilmi belajar kitab-kitab akidah, fiqih begini. Walhasil keluar dikasih ijazah. Ijazah itu berita secari kertas, tidak lebih dari telapak tangan. Tertulis Fulan bin Fulan menyelesaikan pendidikannya di ma'had ilmi begini tahun sekian. Terus ada yang jadi qadhi, jadi hakim, jadi guru, diutus, jadi dakwah begini, hakadah. Barokah ilmunya. Sekarang kalau dibanding, walaupun tidak semua tentu, tapi sebagian ijazahnya masya Allah segini. Besar kan ijazahnya? Duh. Indah ijazahnya. Dengan ukir-ukiran gambar ini, itu motif begini. Fulan bin Fulan, tulisan rik'ah, entah nasakh atau apalagi. Indah sekali masya Allah. Ada artinya? Bisa seperti orang-orang dahulu ini? Beliau sebutkan dikala ayahnya nazak fi sakaratil maut, orang biasa kalau mau mati seperti ngigau gitu, keluar dari lisannya sesuatu yang mungkin memori lama, mungkin sesuatu yang lekat di benaknya. Dalam keadaan mengigau dan fi sakaratil maut, dalam keadaan gak sadar, yang terulang-ulang dan berapa kali terucap dari lisannya, ihdin kobron azil bid'atan, ihdin kobron azil bid'atan, terus berkali-kali. Hancurkan, kubur. Musnahkan, bid'ah. Hancurkan, kubur. Musnahkan, bid'ah. Begini. Rasul ketika ditanyakan ke teman-temannya ini yang tua-tua, itu yang pernah disampaikan oleh syekhnya, Syekh Abdullah Al-Qarawi, Sahibul Jadid, Syarah Kitab Tauhid. Ketika diutus ke desa sana, pedalaman, masuk ke Badui sana, itu wasiat Syekh Qarawi. Ihdim qabran, azil bid'atan, hancurkan kubur yang disembah selain Allah. Kebid'ahan, hilangkan, ajarkan sunnah, begini, begini, begini. Lekat itu di benaknya, sampai dibawa mati. Itu yang terucap. Rahimahumullah. Awail. Orang-orang dulu. Tapi ketika dunia masuk, ambisi-ambisi duniawi merubah segalanya. Kamu lihat saja mayoritas, Allah alam ya, kalau mayoritas, banyaklah kalimat ini tepatnya. Banyak dari mereka paling tidaknya pendidikan yang harus dia lewati 6 tahun dia di SD. Tidak iya. Baik. 3 tahun kemudian mutawasito SMP. 9. 3 tahun kemudian dia di tsanawiyah alia. 12 tahun sudah. Kalau dia masuk jami'ah, perguruan tinggi, tambah 4 tahun, 16 tahun. Bukan waktu yang sedikit, 16 tahun dalam thalabul ilm, belajar. Banyak dari mereka. Setelah 16 tahun ini, lulus jami'ah, punya ijazah S1. Bahkan kamu tanya, apa rukun-rukun sholat, apa bedanya syarat, apa bedanya kewajiban, sunnah ini, gak bisa dia bedakan, gak ngerti. Tidak jarang dari mereka, hatta kitab-kitab a'immah gak tahu. Mughni milik siapa, muhadzab, majmu' syar muhadzab, karya siapa. Lebih dari itu, ayat dia bilang, sabda Rasulullah begini, hadis dia katakan, Allah berfirman demikian. Enggak jarang yang seperti itu. 12 tahun, kemana waktunya? Hakadha dha'fut talab, lemahnya semangat kesungguhan dalam talabul ilm karena rusaknya niyah. Zuhudnya manusia ini dari ilmu syar'i untuk mengangkat kejahilan dari dirinya agar terisi oleh qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, talibul ilm berkewajiban untuk selalu mengkoreksi dan meluruskan niatnya, tujuan, tendensi apa yang kamu maukan. Kamu duduk di majelis, kamu duduk di ma'had, mungkin berapa program ma'had, mungkin 2 tahun, 3 tahun, kurang atau lebih. Benahi selalu niatmu agar tidak tersia-siakan. Kata Ibnu Jauzi, orang yang tidak meluruskan niatnya, fatahud dunya wal akhirah, terlewat baginya dunia dan terlewat baginya akhirat. Terlewat baginya dunia karena dengan itu dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh abna'ud dunia. Yang lain sedang foya-foya, sedang kesana kemari melakukan semaunya di luar sana. Dia gak bisa lakukan karena duduk di ma'had, duduk di majelis. Terlewat sudah dunia baginya. Tetapi yang lebih parah, terlewat bahkan akhirat baginya. Sehingga apa yang dia dapati? La dunia wala akhirah. Dunianya gak dapat, akhiratnya pun lepas darinya. Merugi dunia dan merugi akhiratnya. Keikhlasan dan niat begitu sangat penting, hingga Dhunnun Al-Misri rahimahullah menyebutkan kanu yatawasaun. A'immah dulu biasa selalu mewasiatkan satu kepada yang lain tentang ikhlasun niyah, keikhlasan niat. Yang diwasiatkan, yang diingatkan itu a'immah, ulama. Kalau mereka saja butuh diingatkan, butuh diluruskan niatnya, apalagi orang-orang seperti kita yang terlalu jauh dan tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan mereka. Usfienah kita, Ibnul Mubarak, kita tahu imam besar, ulama besar. Kalau beliau disebut-sebut bareng, bersamaan dengan yang sebelumnya, dari para ulama, sahabat atau kibar tabi'in, beliau katakan, la ta'radanna dzikrana ma'a dzikrihim laisa sahihu idza masya mithlul muq'idi, mithlul muq'adi. Jangan sebut kami bersamaan dengan mereka, ini mau disejajarkan, disamakan. Karena orang yang sehat jalannya enggak sama seperti orang yang sakit, lumpuh bahkan, na'udzubillah. Duduk di kursi roda, kalaupun jalan harus dipopoh di dengan setengah mati, berat jalannya. Sementara yang sehat, masya Allah, segar bugar jalannya, gagah. Mau kamu samakan dengan yang sakit begitu? Artinya siapa kita, siapa mereka, enggak pantas. Ini Ibnul Mubarak, al-imam yang dikenal dengan zuhudnya, waroknya, ilmunya, ibadahnya, rahmatullahi alaih, rahmatan wasi'ah. Yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran dalam talabul ilm. Sabar dengan segala kekurangan dan keadaan pahit, berat yang dia dapati, ya jauh dari keluarga, orang yang dia cintai. Ya mungkin makanannya, ya mungkin hawanya, teman, dan lain-lainnya sudah. sober. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sangat sabar dalam talabul ilm. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk tanya, bayangkan, kepingin tanya makna ayat in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Siapa dua wanita ini yang dimaksud ayat? Pingin tanya Umar bin Khattab. Enggak bisa-bisa. Karena segan, Umar orang besar, orang mulia. Kibaru sahabat. Sampai suatu hari berdua beliau dan Umar, sedang Umar buang hajat, beliau ambilkan air istinja. Walhasil kemudian beliau tanya tentang makna ayat ini, dan beliau katakan, sungguh aku menunggu kesempatan bisa tanya seperti ini 2 tahun lamanya. Bukan 2 hari, bukan 2 bulan, 2 tahun untuk bisa bertanya. Sabar. Wah, kata sedikit demi sedikit, hingga kemudian beliau menjadi marja', rujukan umat. Turjumanul Quran, hibru hadihil ummah. Radiyallahu ta'ala anhum. Demikian jika seseorang bersabar, dengan keikhlasannya dalam menuntut ilmu, sedikit demi sedikit yang dia dapati dari ilmu, dia peroleh, hingga tanpa dia sadari, walaupun itu bukan tujuan dia, tapi begitulah, ilmu mewariskan kepadanya keutamaan, orang merujuk kepadanya karena cahaya dibutuhkan oleh manusia. Allah sebutkan, lakin ja'alnahu nuran yamshi bihi finnas. Cahaya yang kami berikan kepadanya, ilmu. Kamu kalau pegang cahaya, pegang lampu emergensi misalnya, di tengah hutan gelap sama sekali, atau di atas gunung malam, cuman kamu yang bawa lampu, tahu jalan sehingga selamat dari jurang ini, tahu arah. Yang lain bagaimana? Yang gak punya lampu, gak punya apa, mau gak mau mereka harus ngikut kamu. Kamu yang jadi pegangan. Orang yang berilmu, demikian kata Ibnu Qayyim, menjadi rujukan bagi yang lain. Kepadanya mereka kembali. Kepadanya mereka bertanya, meminta fatwa, nasihat. Dan demikian. As-sabr, dengan kesabaran. Yang ketiga, ini ringkas saja karena waktu, adalah tarkus syawaghil. Tark syawaghil, tinggalkan segala kesibukan yang menyibukkan kamu dari thalabul ilm. Sudah kamu ditaruh di sini oleh orang tuamu, khalas. Manfaatkan sibukkan dengan belajar, menghafal tasmi, murojaah, kata. Jangan ada yang lain. Dan karenanya Abu Hurairah min awiyatil ilm. Abu Hurairah radhiyallahu an menjadi wadahnya ilmu. Ada di Abu Hurairah. Padahal beliau belakangan Islamnya kita tahu. Tahun 7 Hijriyah saat Khaybar. Radhiyallahu ta'ala an. Enggak lama masanya bersama Rasulullah SAW. Tapi secara mutlak beliau yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Seperti yang Abu Hurairah katakan, kana ikhwanuna minal ansar syaghalathum az-zira'ah. Wa kana ikhwanuna minal muhajirin syaghalathum as-safq fil aswaq. Ansar banyak tersibukkan dengan zira'ah. Cocok tanam, bertani mereka, berkebun. Yang muhajirin banyak tersibukkan di pasar, kerja, ini jual beli. Wa amma Abu Hurairah fa kana yalzamu Rasulullah sallam alamil ibatnih. Adapun Abu Hurairah terus bersama Rasulullah sallam. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan ini bersama Rasulullah sallam. Nah, kemana-mana sudah. Tidak heran kemudian beliau terbanyak hadis yang diriwayatkan lebih dari 5000 hadis. Min awiyatil ilm, menjadi wadahnya ilmu. Orang rujuk kepada Abu Hurairah. Berapa banyak hadis? An Abi Hurairah, qala Abu Hurairah, qala Rasulullah radhiyallahu anhu. Sebagian sahabat tersibukkan. Ya, mereka kepala rumah tangga, ini cari nafkah. Syawazil. Tidak demikian dengan Abu Hurairah. Dan ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah enggak jadikan orang itu punya dua hati. Hatimu cuma satu. Itu kalau terpecah konsentrasinya. Ya mikiri besok harus murojaah, besok harus toran, tasmi, hifdz ayat, hadith, besok harus ujian. Sementara kamu juga sibuk. Ini barangnya yang ini kurang berapa. Ini besok ada kiriman jam sekian datang. Besok saya harus ke toko sini, harus ke sana, ke situ. Ya, pikiranmu cuma satu. Enggak Allah jadikan dua orang punya pikiran. Kalau kamu ingin lebih dalam talabul ilm, utrukus syawagil. Tinggalkan kesibukan-kesibukan itu untuk yang lainnya. Adapun kamu, utlubul ilm. Belajarlah ilmu. Konsen di situ. Fokus. Kata Aisyah atau Masruq rahimahullah, aku diutus Aisyah menemui Abu Hurairah di musim haji. Tanya Abu Hurairah 10 hadis ini dan hafalkan dari Abu Hurairah. Artinya jaga hafalannya. Didatangi oleh Masruq Ibn al-Ajda' rahimahullah, ditanya 10 hadis. Hadis ini wa Abu Hurairah qala Rasulullah kada. Hadis ini qala Rasulullah kada. Walhasil sampai 10. Kembali ke Aisyah, bagaimana? Kata Masruq, beliau sebutkan hari pertama, kedua, sampai 10. Kata Aisyah, jaga. Hanya hafalkan betul ini yang Abu Hurairah sampaikan. Lafaz per lafaz, huruf per huruf. Ya khair. sampai musim haji tahun depan. Kembali Aisyah utus Masruk, datangi lagi Abu Hurairah. Tanyakan 10 hadis yang sama seperti tahun lalu padanya. Tanya lagi Masruk, hadis ini ya Abu Hurairah, qala Rasulullah kala. Hadis kedua, ketiga, 10. Kembali Aisyah kepada Aisyah, bagaimana? Kata Masruk, wallahi ma zada Abu Hurairah wala naqas. Tidak beliau tambah satu huruf, tidak beliau kurangi satu huruf. Wala akhar wala qaddam. Tidak ada yang beliau kedepankan, tidak ada yang beliau undurkan. Misalnya tahun lalu lafaz ini di depan, kok tahun ini lafaznya di belakang. Maknanya sama tapi ya Allah, susunan kalimatnya mungkin berubah. Lah, persis seperti tahun lalu. Enggak ada yang dikedepankan, enggak ada yang diundur kata-kata susunannya. Tidak ada huruf yang ditambah, tidak ada huruf yang dikurangi. 10 hadis. Enggak ada yang menyibukkan beliau kecuali sunnah. Kecuali ilmu. Famin asbabidh dha'f fit talab syawaghilud dunya. Termasuk sebab yang melemahkan talibul ilm dalam belajar adalah kesibukan duniawiahnya. Ngurusi ini, ngurusi itu. Kerja. Ini bukan waktunya buat kamu. Nanti. Nah, mungkin kamu sudah berkeluarga, kamu sudah ini. Punya anak istri. Adapun kamu masih syabab, masya Allah. Apa yang kamu pikirkan? Talabul ilm. Selain kesabaran dan keikhlasan, tidak ingin mereka tersibukkan, dengan hal-hal lain duniawiah yang bisa mengganggu konsentrasi mereka di dalam ilm. Hakadha kana lawail. Demikian pendahulu-pendahulu kita salaf rahimahumullah ajma'in. Hal ini karena ilmu itu sendiri berat. Sulit. Butuh waktu, butuh kesabaran dalam mempelajarinya. Makanya Imam Malik marah ketika seseorang menyampaikan kepada beliau sambil bertanya, ya Imam, masalah yasirah, tidak? Saya punya pertanyaan, masalah gampang, masalah ringan gini. Saya ingin cepat dijawab, ingin dapat fatwa cepat gini. Kata Imam Malik, laisa fil ilm syai' yasir. Enggak ada dalam ilmu itu yang gampang, yang mudah, yang ringan. Jika engkau mendengar Allah sebutkan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan berikan kepadamu perkataan yang berat. ilmu. Artinya tadi membutuhkan kesabaran, keuletan, ketenangan, konsentrasi. Dipikir kayak perkara dunia yang ya Allah sambil lalu bisa diperoleh. Kayak orang antri jajan wa ila makanan di warung. Saya sebentar ini toh, anu nasi sama tempe saja sama sayur dulukan. Sebagian orang kan begitu. Enggak, sebentar toh, masalah gampang, masalah ringan. Marah Imam Malik. Di mana ada agama yang gampang? Artinya ilmu agama ini. Qaulan tsaqila. Hakada untuk menjadi cambuk, memacu himmah dan semangat kita agar semakin bersungguh-sungguh dalam talabul ilm, bersungguh-sungguh dalam belajar, dan jangan kamu pikirkan hasil, jangan kamu pesimis karena hasil. Sekarang apa anak masih belajar usulul salata, belum juga khatam nahwu, masih saja jurumiyah belum selesai atau yang lain-lainnya. Sebagaimana mereka sebutkan, innamas sayl ijtima'ul qatari. Bahkan banjir besar itu berasal dari setitik, setetes air hujan. Kotroh-kotroh. Asalnya kan setetes. Tes. Tes. Apa artinya setetes? Basahi bajumu aja enggak. Ketika dia setetes. Datang tetes berikutnya, terus demikian. Jadi banjir yang besar, bah airnya. Wa innamal jibal ijtima'ul hasayat. Gunung pun itu ibarat perkumpulan debu. Debu kecil. Dikumpulkan jadi batu. Batu itu walhasil sampai jadi gunung. Gede. Maka jangan meremehkan apa yang ada pada dirimu sekarang. Selama niatmu benar, niatmu baik, itu akan barokah bagimu kelak di kemudian hari. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد